menjadi orang baik seringkali dianggap bodoh pada zaman ini. Menjadi orang baik digambarkan sebagai orang yang mudah dibodoh-bodohi dan kehilangan haknya. Salah. Jadi orang baik tidak seperti itu. Orang yang baik adalah orang yang tahu kebenaran dan mau menegakkannya. Orang yang tak mudah dibodoh-bodohi, sekalipun ia mengiyakan, lebih karena dia punya pertimbangan dan bukan karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang baik mendidik dalam kebaikannya. Maaf mudah diberikannya. Justru dalam kebaikan ia menundukkan orang jahat, sehingga orang jahat selalu merasa nyaman dan aman di dekatnya. Bahkan kemudian lama waktu bergerak, si jahat mulai berpikir dan sungkan dengan kejahatannya, berusaha baik kepada orang baik. Dan kita mengatakan bagaimana kebaikan telah menundukkan kejahatan. Tidakkah itu menyenangkan? Dunia jahat dan terus bertambah jahat. Maka diperlukan orang baik yang bertambah baik untuk turut serta mengubahnya. Pertanyaannya justru, adakah orang baik dan terus bertambah baik? Dan jumlahnya memadaikah? Sebuah pertanyaan serius yang patut kita pikirkan. Karena itu, mari dalam kejujuran kita menemukan diri, baikkah kita atau belum? Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berlimpah dengan kebenaran, dan kebaikan kita menjadi kebaikan yang tak terbantah. Biarkan si jahat belajar dari sana dan berubah karenanya. Selamat menjadi orang baik dalam gairah yang tinggi. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semoga Anda terinspirasi.